suatu cerita lama di sebuah desa. Tinggallah seorang gadis, Siti Nurbaya, selama hidupnya selalu menderita. Hidup sebatang kara sangat merana. Setelah dewasa sebagai gadis jelita, banyak orang yang ingin mempersuntingnya. Suatu saat ia menikah dengan pria idamannya. Memang sudah nasibnya ia di madu.